ada dua gaya, tapi yang lebih dapat menyampaikan isi, karena banyak yang perlu disampaikan, tidak perlu dengan kalimat-kalimat yang lengkap. Baik, silakan yang ketiga, Sultera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Laporan yang kami buat masalah analisa pelaksanaan dan evaluasi keberhasilan program, saya kira sudah ada secara lengkap kami susun. Hanya pada kesempatan ini ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan. Masalah program perluasan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran LKPP, kegiatan ini belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan, terutama dalam program TKPMP dan TKMT yang dilatih secara mandiri, yang diharapkan mereka itu 50% berusaha, tapi baru 35% yang mandiri berusaha, yang disebabkan karena pengusaha pemula tidak ditunjang oleh biaya atau modal usaha. Modal kerja mereka kurang, dan pengusaha yang ditunjuk sebagai bapak angkat belum banyak berbuat untuk membantu mantan peserta TKPMP maupun TKMT. Pada program pelatihan keterampilan tenaga kerja, hasil pelatihan BLK UKM dan LK UKM belum banyak terserap dalam dunia kerja, karena ada kelesuan-kelesuan dalam dunia usaha dan krisis yang melanda negara kita. Pada program pengembangan prioritas tenaga kerja, kegiatan program ini sangat diminati oleh para pengusaha perorangan maupun pengusaha pemula dan menengah. Mereka merasakan adanya pengembangan pribadi dan perbaikan prioritas perusahaan. Program yang keempat, pengembangan masalah hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja. Kegiatan ini telah memberikan peranan dan manfaat bagi kehidupan dunia usaha, terutama dalam pengupahan, serat kerja, kondisi kerja, dan keselamatan dan serat kerja. Itu masalah evaluasi secara keseluruhan yang menonjol. Lalu masalah kebijakan dan program operasional Kanwil Depnakes Provinsi Sultra untuk tahun 1999-2000. Kebijakan program operasional Kanwil Depnakes dan sesuai dengan pola dasar pembangunan Pemda tingkat 1 Sulawesi Tenggara pada tahun periode 1999 sampai 2003 didasarkan strategi pembangunan ekonomi pemberdayaan ekonomi rakyat melalui aplikasi 5 sehat 4 penyempurnaan sebagai pedoman penyelenggaraan keseluruhan sistem pemerintahan dalam pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Provinsi Sultra. Situasi dan kondisi masalah ketenagaan di Provinsi Sultra akibat krisis moneter dan bencana alam dan masalah eksodus yang terjadi saat ini. Kegiatan rutin untuk pelayanan yang prima Depnaker kepada masyarakat bertitik tolak pada pola dasar pembangunan Pemda tingkat 1 Provinsi Sultra, di mana untuk mencapai sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sultra, pemerintah daerah setempat mengarahkan supaya berpedoman pada strategi pemberdayaan ekonomi rakyat melalui aplikasi strategi 5 sehat 4 penyempurnaan. 5 sehat dimaksud terjadi pertama penghapusan kemiskinan di seluruh Sultra, 2 peningkatan daya serap wilayah, 3 peningkatan dan perluasan lapangan kerja, 4 peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan 5 peningkatan dan pengamalan sikap disiplin. 4 penyempurnaannya merupakan kerangka tindakan yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat Sultra yang terdiri dari pertama, setiap aktivitas harus menghasilkan nilai tambah. 2, nilai tambah memerlukan terobosan. 3, terobosan memerlukan keberanian. 4, keberanian memerlukan tanggung jawab. Demikianlah 5 sehat 4 penyempurnaan. Selanjutnya, masalah yang sekarang untuk lebih menonjol pada tahun 99 ini adalah dengan kedatangan eksodus atau pengungsi dari Ambon ke Pulau Ambon dan Pulau Buton dan Pulau Muna. Sampai saat ini sudah mencapai 41.000 pengungsi. Pengungsi ini terdiri daripada buruh kasar, petani, nelayan, pedagang kaki lima, dan tukang beca. Pada rapat-rapat koordinasi, Depnaker sudah ditugaskan untuk menangani para-para eksodus ini, pengungsi, di dalam mengatasi, karena sebagian besar mereka kemungkinan tidak akan kembali. Langkah yang telah diambil oleh Kanwil Depnaker telah mengadakan pendekatan pada PTP 14 di perkebunan kelapa sawit, dan pimpinan PTP 14 sudah menyanggupi untuk bisa menampung 500 orang, yang dimana kami belum menyeleksi para eksodus ini untuk bisa ditempatkan. Dan perkebunan ini jauh daripada lokasi daripada Pulau Buton dan Muna. Itu ada di daerah Kabupaten Kolaka di utara. Dan dalam pendekatan ini kami juga belum memperoleh data keminat daripada eksodus ini untuk bisa bekerja di daerah perkebunan. Dan pada awal tahun 99, sebenarnya dalam proyek PDKMK dan yang ada di Buton dan Muna sudah bisa menyerap para eksodus ini, walaupun tidak sepenuhnya semua, tapi mereka sudah diikut sertakan dalam proyek PDKMK. Saya kira demikian laporan dari Kanwil Sultra, dan terima kasih. Terima kasih, Sulsel. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan dari Sulawesi Selatan, bahwa dalam krisis ekonomi yang sekarang berlangsung ini, perusahaan-perusahaan yang telah ditutup di Sulawesi Selatan ataupun mengurangi tenaga kerjanya sebanyak 79 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 3.433 orang. Jadi ini di sektor formal. Sedangkan di sektor informal berupa tukang pertukangan konstruksi itu jauh lebih banyak lagi, diperkirakan 10.000 orang yang ter-PHK. Namun di balik adanya PHK dalam masa krisis ini masih ada dewa penolong, yaitu di sektor agroindustri di tempat kami, yaitu pengolahan mete, ikan, kayu, dan coklat yang sempat menyerap tenaga kerja 768 orang dari 8 perusahaan. Seterusnya, evaluasi program 889. Yang pertama, kami dua evaluasi ini, yaitu pertama program jaring pengaman sosial, dan yang kedua adalah proyek reguler. Proyek jaring pengaman sosial adalah, pertama adalah di dampak proyek penanggulangan dampak kekeringan dan masalah pengangguran. Untuk tahap pertama, proyek ini telah mencapai 99,97% dan menyerap tenaga kerja 11.840 orang selama 3-4 bulan pada 80 lokasi. Sedangkan PDKMK tahap kedua dengan waktu pelaksanaan kurang lebih 3 bulan juga telah rampung semuanya dengan menyerap tenaga kerja 36.968 orang pada 211 lokasi. Kemudian penanggulangan pekerja terampil atau P3T. Proyek ini adalah dilaksanakan oleh LSM, sebanyak 19 LSM dengan jumlah tenaga kerja penganggur dan penganggur terdidik 388. Tetapi setelah penawaran masuk, proyek ini kami dapat tingkatkan menjadi 20 LSM dan 400 tenaga kerja yang terlibat di dalamnya, dengan perincian lab 340 orang dan WUB 60 orang. Sisa anggaran proyek ini adalah 19 juta 238.000 lebih. Ini dana sisa karena adanya pembinaan, sisa pembinaan dan administrasi. Hasil pemantauan akhir di lapangan bahwa yang berusaha pertama untuk lab 273 orang dan WUB 137 orang. Sebanyak 77 orang direalokasi dari lab ke WUB. Hambatan yang kami hadapi dalam jaring pengaman sosial ini adalah pertama, kesiapan pihak kedua baik Ordes maupun LSM yang akan menggunakan anggaran tersebut tidak siap, tidak terampil dan memerlukan pengalaman dalam menangani tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya. Yang kedua, diperlukan sosialisasi yang mantap, terencana dan bertahap. Oleh sebab itu perlu waktu dan penjadwalan yang baik agar sasaran proyek betul-betul mengena sampai kepada masyarakat prasejahtera atau miskin. Yang kedua, program atau proyek reguler. Proyek reguler seperti proyek peningkatan tenaga kerja Sulsel, proyek perluasan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran, proyek pengembangan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, proyek pengembangan produktivitas dan prasarana fisik telah mencapai hampir 100% seluruhnya, Pak. Dan yang paling menarik bahwa para proyek peningkatan keterampilan tenaga kerja di BLK dan lokal latihan telah kami dapat menempatkan sebagai hasil monitoring di lokasi oleh BLK dan lokal latihan, yaitu mencapai 80% dengan bekerja mandiri 1.824 orang pada sektor informal, bekerja di perusahaan 870 orang dan bekerja di pemerintahan 181 orang. Jadi sangat sedikit sekali yang bekerja di sektor pemerintahan. Perumumnya di sektor informal, sektor pemula, usaha pemula. Kemudian di AKAT, lapangan kerja pengangguran telah kami tempatkan melalui AKAT dan AKL, yaitu 10.590 orang. Kemudian penyuluhan pencari kerja di sekolah-sekolah kelas 3 yang mau tamat di SLTA telah kami menyuluh 2.955. Sedangkan ekspor tenaga kerja ke Malaysia Timur, Singapura, Arab Saudi dari target atau order, job order yang ada 8.000 orang di Sulawesi Selatan hanya kami dapat penuhi 1.738 orang. Ini sebabnya karena yang dulunya seperti ke Malaysia Timur biasanya mereka tidak memungut biaya, sekarang ini mereka rame-rame memungut biaya, Pak. Jadi agak kesulitan masyarakat pencari kerja yang unskilled ke Malaysia Timur untuk di sektor perkebunan ini. Kemudian program dana peningkatan keahlian dan keterampilan atau DPKK telah kami melatih 4 paket 120 orang dalam personalia perusahaan dan kemudian juga 450 orang koordinasi pengusaha pemuda, pengusaha kecil selama 15 paket. Seterusnya yang ketiga adalah kebijaksanaan program operasional kami di Naker tahun 99-2000. Pertama, latihan kerja untuk penempatan. Latihan kerja penempatan merupakan kebijaksanaan pokok dalam suatu pelatihan. Tanpa penempatan berarti mencetak tenaga kerja terampil yang menganggur. Oleh sebab itu, dilaksanakan kebijaksanaan latihan untuk penempatan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, perencanaan pelatihan yang mantap dengan asumsi bahwa pelatihan yang tidak bisa dilaksanakan tanpa ada permintaan nyata dari pengguna. Jadi saya sudah sampaikan ke Kandep-Kandep dan BLK, tidak bisa mengadakan pelatihan kalau tidak ada permintaan nyata dari pengguna. Yang kedua, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga, yayasan, dan lain-lain sebagainya. Dengan demikian, ada jaminan lulusan latihan dapat diterima atau dipekerjakan di perusahaan. Yang ketiga, berhubung dengan tahun anggaran 99-2000, dana program latihan menurun drastis, maka kejuruan-kejuruan yang banyak peminatnya dibuka untuk program swakelola atau swadana, baik program perorangan maupun program per grup. Dengan demikian menghindari idle-nya mesin-mesin dan tenaga instruktur yang ada. Yang kedua, perluasan kesempatan kerja dalam situasi krisis. Kegiatan-kegiatan kami lakukan adalah mengadakan penyuluhan-penyuluhan di sekolah-sekolah kejuruan kelas 3 tentang dunia kerja dan seluk-beluk lapangan kerja agar tamatan sekolah-sekolah kejuruan lebih dini menyiapkan diri menghadapi persaingan. Yang kedua, memberikan arahan dan penyuluhan ke masyarakat tentang kewirausahaan agar mereka lebih tertarik dan berminat mendirikan usaha, baik perorangan maupun membentuk kelompok. Kemudian mempertajam jenis-jenis kejuruan dalam pelatihan pada teknologi padat karya dan tepat guna melalui ketersediaan bahan baku dan peluang pasar. Empat, menjalin kerjasama antar instansi, terutama peluang kerja di instansi yang ada program JPS-nya. Bahkan keterpaduan dan sinergi program lebih berkualitas untuk menyentuh golongan miskin dan mencapai sasaran. Karena kita ketahui Pak bahwa seperti setelah kita latih melalui PDKMK dan P3T, kita harus hubungkan dengan koperasi dan BKKBN, karena mereka di sana itu ada beberapa program skim kredit yang kita bisa manfaatkan dalam program kelanjutan dari P3T ini. Ini kita sedang rintis di daerah. Kemudian antisipasi perlindungan terhadap kecenderungan PHK. Meningkatkan pelayanan prima terhadap adanya keluhan dari pihak pekerja dan pengusaha. Bibit perbedaan pendapat akibat dari reformasi yang bergulir di masa ini maupun dampak krisis ekonomi. Kemudian, terjun ke lapangan sedini mungkin, khususnya kepada perusahaan-perusahaan kategori merah dan kuning, untuk memberikan penyuluhan dan bimbingan hubungan industrial yang harmonis. Kemudian, menggalakkan pembuatan peraturan perusahaan dan kesepakatan kerja bersama untuk meminimalkan terjadinya konflik kepentingan di antara pekerja dan pengusaha dan terjaminnya hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kemudian, bagi perusahaan yang terpaksa mem-PHK pekerjanya, melaporkan rencana PHK sedini mungkin untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk sesuai dengan aturan yang ada untuk meminimalkan dampak kepada pekerja dalam mendapatkan hak-haknya. Yang terakhir, pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan prima merupakan unsur pokok dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dalam setiap kesempatan, apakah itu rapim, rakor, rakerda, upacara bendera, selalu dikumandangkan ke seluruh unsur pimpinan dan pegawai-pegawai agar merubah pola pikir dan pola tindak akan pelayanan prima ini. Karena Departemen Tenaga Kerja adalah Departemen Pelayanan Masyarakat. Untuk itu, kami telah menyusun buku tentang pelayanan prima terlampir dan setelah disebarkan ke masyarakat perusahaan-perusahaan di Sulawesi Selatan. Rasa inilah laporan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Sulawesi Tengah dapat kami laporkan sebagai berikut. Sampai dengan akhir tahun 1998, kondisi perekonomian di Sulawesi Tengah masih ditandai dengan pertama, jumlah penduduk 2.089.000 jiwa. Angkatan kerja 862.200 jiwa. Kesempatan kerja 843.300 jiwa. Dan pencari kerja yang terdaftar di seluruh kandep dan dinas tenaga kerja berjumlah 18.900 jiwa. Kemudian tingkat pertumbuhan ekonomi minus 3.96%. Dengan pertumbuhan negatif di beberapa sektor, antara lain, sektor yang paling parah menerima dampak krisis adalah sektor bangunan, dari 8.4% menjadi minus 14.6%. Karena hal ini berakibat juga kepada angka kontribusi PHK dan penganggur. Ketiga, tingginya tingkat pengangguran berdasarkan SUS Supas tahun 95 diproyeksikan pada akhir tahun 98 sekitar 160.502 orang, sedangkan peluang pasar regional yang dominan pada sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan. Selanjutnya, evaluasi pelaksanaan program 98-99. Pertama, program perluasan kesempatan kerja. Pertama, penanggulangan pengangguran pekerja terampil dilaksanakan pada pola LAB dan WUB sebanyak 22 paket, menyerap 440 orang dengan dana sejumlah 2.657.059.600 rupiah atau 99,85%. Masalahnya dalam hal ini adalah penanganan pada pasca program. Kedua, PDKMK tahap pertama dilaksanakan dengan membuat jalan sepanjang 12,2 km, perkebunan 61 hektar dan irigasi 4.560 meter dengan menghabiskan dana 1 miliar 400 lebih atau 98,7%. Kemudian PDKMK tahap kedua dilaksanakan dalam bentuk kegiatan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan industri dengan menyerap dana 3 miliar 636 juta dengan persentasi 99,90%. Kemudian PLKPP reguler dilaksanakan dalam bentuk pelatihan bagi TKPMP, TKMT, TPK dan penempatan TKI. Kemudian lahan krisis antar kerja lokal dan BKK dengan menyerap dana 1,2 miliar atau 97,01%. Masalahnya dalam hal ini adalah ketersediaan sarana pendukung finansial yang terbatas. Kemudian peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas dengan dukungan dana rutin dan pembangunan dapat melaksanakan 8 jenis kegiatan dengan tingkat keberhasilan. Rutin menyerap dana 8,5 juta rupiah atau 100%. Kemudian pembangunan menyerap dana 264 juta 255 rupiah dengan presentasi 91,51%. Kemudian program peningkatan pelatihan. Peningkatan pelatihan dilaksanakan meliputi 5 jenis kegiatan, meliputi 196 paket dengan menyerap dana sebesar 1,1 miliar rupiah atau 93,96%. Masalahnya di dalam hal ini adalah paket pelatihan institusional dan MTU terbatas. Ini kalau bisa mohon penambahan dana ABT. Kemudian program pembinaan kebinawasan. Pelaksanaan kegiatan di bidang binawas dilaksanakan melalui pembinaan kelembagaan, perlindungan tenaga kerja, dan penyebaran informasi dan mencakup 7 kegiatan dengan penyerapan dana sebesar 374.430.000 dengan fisik maupun keuangan mencapai 100%. Kemudian bidang ini juga didukung oleh peran dan fungsi DKD tingkat 1 dan tingkat 2. Selanjutnya kebijaksanaan dan program operasional Kanwil Depnaker Sulawesi Tengah ini tahun 1999 tahun 2000. Pertama, latihan kerja untuk penempatan. Kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini merumuskan perencanaan latihan sesuai dengan peluang pasar kerja, kemudian pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka OJT, dan ketiga, peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui program operasional pelatihan DBLK dan LLK UKM. Meliputi 9 jenis kegiatan, yaitu terdiri dari 32 paket dengan dukungan dana 893.990.000. Kemudian selanjutnya perluasan kesempatan kerja dalam situasi krisis. Kebijaksanaan yang diambil dalam rangka ini adalah perluasan dalam situasi krisis ini meliputi memperdayakan tenaga kerja terdidik, membuka lapangan kerja pola padat karya, mengefektifkan mekanisme IPK, pendayagunaan tenaga kerja warga negara penetap dalam rangka ahli teknologi serta meningkatkan pengetahuan keterampilan TKI. Kemudian program operasionalnya meliputi 12 kegiatan operasional yang mencakup 11 paket dengan penempatan 4.465 orang, 30 BKK dan pencetakan 1.200 buku kegiatan yang menyerap dana kurang lebih 1,1 miliar rupiah. Selanjutnya antisipasi perlindungan terhadap kecenderungan PHK. Kebijaksanaan yang diambil dalam rangka ini adalah peningkatan sarana hubungan industrial, khususnya dalam pembentukan PP dan KKB melalui penyuluhan dan pendidikan ketenagakerjaan. Dengan meliputi 6 kegiatan yang akan menyerap dana sebesar 422 juta rupiah 786.000. Kemudian selanjutnya pelayanan prima bagi masyarakat. Kebijaksanaan yang diambil dalam rangka ini adalah untuk meningkatkan pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat, maka kebijaksanaan yang ditempuh adalah penyederhanaan perizinan sampai dengan pengesahan dan mempercepat pengurusan penyelesaian di tingkat pusat. Kemudian program operasionalnya. Kebijaksanaan tersebut dapat dilaksanakan dengan mensosialisasikan terlebih dahulu substansi pelayanan masyarakat. Kemudian untuk mendukung kegiatan ini dialokasikan dana sebesar 2.930.840 yang tercantum dalam di masing-masing proyek. Saya kira demikianlah laporan dari Sulawesi Tengah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Soal angka-angka uang ya, tidak perlu 2,934, 2,9 miliar lebih begitu. Jadi sudah Sulteng, sekarang Sulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Evaluasi pelaksanaan program 98-99 yang dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara. Selang tahun anggaran 98-99 yang baru saja kita lewati, pelaksanaan program ketenaga kerjaan di Provinsi Sulawesi Utara telah banyak memberikan dampak positif dalam mengatasi kesulitan yang dialami oleh pencari kerja dan pekerja, baik yang masih bekerja maupun yang terpaksa terkena PHK akibat situasi perekonomian yang kurang menguntungkan karena krisis moneter. Salah satu indikator keberhasilan yang dapat kami kemukakan adalah jumlah pengangguran di Sulawesi Utara pada tahun 1997 tercatat 95.060.000 orang, sedangkan pada tahun 1998 menunjukkan penurunan yang hanya sebesar 64.200 orang. Hal ini memberikan petunjuk bahwa pelaksanaan program ketenagakerjaan secara lintas sektoral, kelas program, telah mampu menciptakan kesempatan kerja terutama pada sektor andalan di Sulawesi Utara, yaitu agro-industri dan agro-bisnis, sumber daya kelautan, pariwisata, pertambangan, dan energi. Dalam pelaksanaan program pembinaan keterampilan tenaga kerja sejalan dengan kebijaksanaan reformasi pelatihan, maka pelatihan tenaga kerja di samping diarahkan pada penciptaan kesempatan kerja mandiri juga pada penempatan, dan sampai saat ini sekitar 60% outcome pelatihan di Sulawesi Utara sudah dapat memasuki dunia kerja baik dalam hubungan kerja maupun secara mandiri. Mengenai pelaksanaan program penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja, salah satu masalah menonjol yang dapat dikemukakan adalah adanya beberapa perusahaan PJTKI yang berkantor pusat di Jakarta dan Surabaya yang mengadakan pengerahan tenaga kerja di Sulawesi Utara sering merubah kesepakatan kerja negara tujuan. Misalnya, berdasarkan KITKE, negara tujuan adalah Hong Kong, tetapi setelah berada di Jakarta atau di Surabaya akhirnya dialihkan ke Singapura. Selanjutnya, yang berkaitan dengan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, dilaporkan bahwa sampai saat ini masalah hubungan industrial masih terkendali, yang ditandai dengan tidak pernah terjadi unjuk rasa yang mengganggu stabilitas daerah. Tentang peningkatan UMR berdasarkan SK Menteri Tenaga Kerja nomor 23 garing MEN garing 1999, sampai saat ini belum ada pengusaha yang mengajukan permohonan penangguhan setelah diadakan sosialisasi. Kebijaksanaan dan program operasional tahun anggaran 1999 dan 2000. Latihan kerja untuk penempatan. krisis ekonomi juga mempengaruhi usaha-usaha pada sektor formal, perusahaan, pabrik. Namun usaha-usaha pada sektor informal diharapkan akan memberi banyak peluang dalam hal penyerapan tenaga kerja. Dengan kata lain, sektor informal seperti pedagang kecil, pertanian, dan industri rumah tangga tidak begitu banyak terpengaruh oleh krisis moneter ekonomi. Dengan demikian, kebijaksanaan operasional program pelatihan pada tahun anggaran 1999-2000 masih akan tetap diarahkan pada pelatihan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja bagi mereka yang sudah bekerja dan melatih untuk penempatan ekspor jasa tenaga kerja. Perluasan kesempatan kerja dalam situasi krisis. Dalam program ini diarahkan pada penciptaan kesempatan kerja melalui kegiatan TPK, TKPMP, ekspor jasa tenaga kerja, dan pemanfaatan tenaga kerja penganggur di pedesaan untuk mengolah lahan kritis. Di samping itu akan diupayakan agar sebagian dana JPS diprogramkan menunjang panca program unggulan daerah, antara lain agroindustri, agrobisnis pada subsektor pertanian, peternakan, perikanan yang diharapkan hasilnya berkelanjutan atau ekonomi produktif. Antisipasi perlindungan terhadap kecenderungan PHK. Program ini akan diarahkan pada peningkatan sosialisasi atau penyuluhan tentang HIP, peraturan perusahaan, KKB, serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui jam sostek dan koperasi pekerja. Di samping itu, pembinaan P2K3, KS tripartit dan bipartit akan tetap menjadi prioritas. Demikian pula penegakan hukum akan tetap dijalankan bagi pengusaha-pengusaha yang melanggar. Pelayanan prima bagi masyarakat. Era reformasi menuntut adanya perubahan-perubahan dalam segala aspek yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan kepada pencari kerja, pekerja, dan mitra kerja. Dalam tahun anggaran 1999-2000, Kanwil Depnaker Provinsi Sulawesi Utara akan memprogramkan langkah-langkah upaya pengembangan personil yang dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya masyarakat pencari kerja dan pekerja, agar mereka merasa diayomi dan dilindungi. Pelayanan prima dimaksud antara lain dalam hal pemberian izin yang cepat dan tepat, pelayanan AK1, pengesahan PP dan KKB, uji keterampilan, izin lembur, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara spartak tanpa pembebanan biaya. Demikianlah laporan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Bagus, terima kasih. NTT. Salam sejahtera untuk kita semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi atas program Depnaker tahun 1998-1999 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dirumuskan bersama-sama dalam rapat koordinasi daerah Depnaker yang diselenggarakan pada tanggal 19 sampai 21 April 1991 di Soe. Secara tertulis sudah kami sampaikan kepada panitia, beberapa hal yang perlu untuk kami ketengahkan di sini adalah sebagai berikut. Pertama, bahwa keseluruhan program pembangunan dan rutin setelah adanya penjadwalan ulang secara singkat dapat kami katakan berhasil secara kuantitatif. Hal-hal yang masih perlu untuk disempurnakan dan disadari bersama masih perlu ditingkatkan kualitasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembinaan yang berkelanjutan dari para pencaker akan pasar kerja dan informasi lapangan kerja. Karena selama ini para pencaker hanya dibiarkan saja untuk mendaftar saja. Jumlah keseluruhan daripada penganggur adalah sebanyak 109.625, sedangkan tambahan pencari kerja sebanyak 660.362. Sehingga di dalam rapat itu akan ditindaklanjuti dengan kepada kandep masing-masing akan diberikan suatu informasi pasar kerja dan informasi lowongan kerja setiap tanggal 5 pada setiap bulannya. Dua, pembinaan terhadap usaha-usaha mandiri dan wira usaha baru mengarah ke sektor formal. Karena perkembangan saat ini sudah menunjukkan suatu Hal yang mengembirakan karena modal usaha mereka sudah mendapat tambahan kelipatan sebesar 2,7 dari modal awalnya dan mengalami penyerapan tenaga kerja rata-rata sebanyak 5,6 orang per usaha. Tindak lanjut perlu adanya upaya untuk tambahan modal bagi mereka dan itu hanya bisa dilakukan apabila mereka sudah berbadan hukum dan tumbuh sebagai sektor yang formal. Sehingga perlu adanya suatu pembinaan di dalam bidang manajemen usaha. Atas dasar pemikiran yang demikian, maka Depnaker bersama-sama dengan instansi yang terkait telah mendirikan Biro Konsultasi Manajemen yang memberikan konsultasi secara cuma-cuma kepada mereka baik di dalam yang termasuk usaha-usaha kecil maupun menengah. Bekerja sama dengan Diperindak, Departemen Koperasi dan Perguruan Tinggi. 3. Akibat daripada pembangunan di bidang ketenagakerjaan saat ini melalui P3T, TKPMP, TKMT, TTG, pasar buah-buahan dan beberapa bahan makanan lainnya di Kupang dan NTT menunjukkan kenaikan harga yang cukup tajam. Hal ini disebabkan karena kebanyakan program di atas bergerak di dalam bidang perdagangan, sehingga perdagangan antar pulau saat ini menjadi semakin maju, khususnya para usahawan-usaha wirausahaan baru bergerak untuk menuju ke pemasaran di Bali dan Surabaya. Pemecahan akan dilakukan peningkatan produktivitas petani, khususnya untuk buah jeruk di Soe dan pisang dari Flores, bekerja sama dengan Universitas Nusa Tenggara. B. Pengembangan sistem kultur jaringan, bekerja sama dengan Universitas Nusa Tenggara. 4. Pengiriman tenaga ke luar negeri. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri sebenarnya amat diminati oleh masyarakat di NTT. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri pada tahun ini mencapai 1.623 dari 3.000 yang direncanakan. Hambatannya adalah sulit memasarkan mereka karena jauhnya NTT ini dari pusat-pusat pengiriman tenaga kerja. Sehingga banyak tenaga kerja yang ke luar negeri dengan cara-cara yang tidak legal ataupun liar. Upaya-upaya untuk memasarkan calon TKI dari NTT ke PJTKI di Jakarta dan lain-lain mengalami banyak hambatan karena keterbatasan dana perjalanan ke Jakarta dan wilayah lainnya. Sedangkan upaya-upaya untuk mendorong pengusaha di NTT untuk mendirikan PJTKI saat ini belum menunjukkan ada kemajuan yang berarti. 6. Di bidang pelatihan, peningkatan status dari lembaga-lembaga latihan swasta yang merupakan upaya pembinaan dari Depnaker saat ini belum dilaksanakan secara benar. Banyak lembaga-lembaga latihan swasta yang sudah bergerak 2-3 tahun tetapi belum meningkat statusnya. Untuk itu maka di tahun 1999 dan 2000 direncanakan peningkatan status dari lembaga-lembaga latihan swasta beserta dengan pembentukan bursa kerja khusus yang merupakan jaringan dari pasar kerja yang telah ada. 7. Perluasan lapangan kerja yang belum merata, banyak berkonsentrasi di Kota Kupang, Waingapu dan Indi, semakin dirasakan karena memang disanalah keberadaan dari BLK dan LLK yang sudah ada. Untuk itu diusulkan oleh pemerintah daerah agar mampu dibentuk LLK dan BLK khususnya untuk daerah Kapet Mbae, kawasan pengembangan ekonomi terpadu di Mbae yang ada di Kota Bajawa, kemudian juga yang di Bajawa. 7. 20 unit pelaksana pelatihan di tingkat perusahaan yang sudah terbentuk hingga saat ini lebih dari separuh tidak berfungsi. Sehingga peningkatan tingkat produktivitas di wilayah NTT juga tidak begitu menggembirakan. Program yang ingin ditempuh dalam tahun 1999, tahun 2000 adalah bahwa UP3 akan terus dibina dan dibentuk di dalam UP3 baru, terutama pada perusahaan-perusahaan yang menangani 1. Ekspor-impor, 2. Perusahaan yang memiliki skala regional nasional, 3. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata, 4. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang mekanik dan kimia, Yang kelima, perusahaan-perusahaan pengguna tenaga kerja warga negara asing pendatang. UP3 juga akan dimasukkan di dalam PP, di dalam materi PP dan KKP. Kedelapan, untuk mencegah dan mengatur keikutsertaan para pekerja khususnya di dalam kampanye dan pemilu, maka sudah dilaksanakan penandatanganan kesepakatan tripartit yang antara lain mengatur bagaimana mereka yang ikut di dalam kampanye pemilu dan nantinya di dalam kampanye dan pemilu yang akan datang. Demikian laporan-laporan yang dapat kami sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, NTB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi pelaksanaan program 199899 di NTB, penyebaran luasan dan pendayagunaan tenaga kerja sebanyak 33.000 orang lebih melalui antar kerja antar negara sebanyak 29.000 orang. Dalam rangka penyebarluasan informasi dan perlindungan tenaga kerja, telah disusun identifikasi pengangguran, profil tenaga kerja terampil, TKI format tugas, pendayagunaan TKA dan kesempatan kerja sektoral. Pelatihan keterampilan sebanyak 2.521 orang dengan institusional dan non-institusional, termasuk juga pelatihan dengan pihak ketiga, jumlah 573 orang dengan dana masuk 77 juta lebih. Pemagangan ke Jepang sebanyak 110 orang. Pembinaan produktivitas menghasilkan kader-kader produktivitas, pelatihan manajemen dan peningkatan produktivitas, serta pengembangan 4 desa produktif, serta pengukuran produktivitas perusahaan. Pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, segala aktivitasnya telah semuanya bisa dilaksanakan secara teknis dan semuanya sudah bisa berhasil secara kuantitatif. Pelaksanaan JPS besar 15 miliar yang diterap di Nusa Tenggara Barat secara umum bisa diserap oleh masyarakat yang memerlukan bantuan. PDKMK menyerap tenaga kerja 136.000 orang lebih, sedangkan P3T menciptakan kesempatan kerja 720 orang. Untuk menilai apakah JPS itu bisa berdampak sustainable dan mampu mendongkrak ekonomi rakyat pedesaan, masih harus dinilai kembali minimal dalam jangka waktu sampai dengan 6 bulan ke depan. Untuk itu masih perlu waktu. Peningkatan kualitas aparatur melalui pendidikan pasca sarjana sebanyak 3 orang dan juga melalui diklat penjenjangan dan diklat teknis fungsional. Masalah pelaksanaan program 99899 di NTB, bahwa pertama dia serap tenaga kerja lokal masih rendah, perizinan penggunaan TKA masih belum tertib, pelatihan alih teknologi belum berjalan lancar. Kemudian yang ketiga, animo masyarakat untuk magang ke Jepang sangat besar, sementara kesempatan yang ada masih terbatas. Yang keempat, sarana dan fasilitas latihan kerja terbatas dan banyak yang sudah tidak sesuai dengan teknologi yang digunakan oleh dunia usaha. Yang kelima, UMR masih 75% KHM dan belum menjangkau kerja di sektor informal. Yang keenam, kesadaran akan kesehatan dan keselamatan kerja masih rendah. Kemudian yang ketujuh, tenaga kerja penyandang cacat sulit untuk diterima untuk kerja di dalam perusahaan. Kebijaksanaan dan program operasional 1999 tahun 2000. Hasil survei yang dilakukan oleh Bapeda NTB menunjukkan bahwa NTB masih termasuk wilayah yang makmur dan berhasil pembangunan ekonominya, namun kesenjangan sosialnya tinggi, sebagian besar penduduk miskin dan pengangguran tinggi. Kualitas SDM dilihat dari tingkat pendidikan, dari pola hidup sehat dan daya beli masyarakat masih rendah dan nilai akhir menduduki ranking 26 dari 27 provinsi yang ada. Unsur daya beli masyarakat sebenarnya masuk ranking 16 dan itu ditopang oleh pemasukan dari remitan TKI. Untuk itu, Gubernur mencanangkan gerakan merubah perilaku masyarakat menuju masyarakat produktif yang disingkat dengan Gema Prima guna mengatasi kelemahan SDM seperti tersebut di atas. Program operasional tahun 99-2000 Depnaker sejalan untuk mendukung suksesnya gerakan tersebut yang secara selektif memilih sasaran pada masyarakat usia kerja. Program operasional 99-2000 diarahkan pada sasaran yang didasarkan pada data potensi ekonomi perkotaan dan pedesaan yang telah kami miliki dan yang kami susun pada akhir tahun 1998 yang lalu, sehingga pelaksanaan program mempunyai sasaran yang terarah. Secara garis besar operasionalisasi program dapat kami laporkan sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan keterampilan, motivasi, dan etos kerja melalui pelatihan kerja untuk meningkatkan mobilitas angkatan kerja. Tenaga kerja terlatih diarahkan untuk penempatan di dalam negeri baik untuk kelompok tenaga kerja yang mengembangkan potensi ekonomi pedesaan, pekerja mandiri dengan keterampilan baru, dan pekerja perusahaan. Di samping itu juga tenaga terlatih diarahkan untuk mengisi lowongan kerja di luar negeri, baik sebagai peserta magang maupun menjadi TKI di luar negeri. Agar secara nyata terlihat peningkatan keterampilan, motivasi dan etos kerja, maka telah kami lakukan pembinaan intern dan ekstern. Pembinaan intern terhadap BLK, BPWD, dan penyelenggara pelatihan lainnya, agar nantinya bisa menjadi center of excellence yang baik, maka dilakukan pembaruan visi pimpinan maupun tenaga teknis, pengamatan kejuruan yang prospektif, pengelolaan latihan secara luas dan dinamis. Sedang pembinaan secara ekstern adalah dilakukan dengan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal survei di lapangan, seleksi calon peserta, dan pengembangan kurikulum dan metodologi agar hasil latihan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tenaga kerja. Pengembangan pelatihan model pendekatan CPT, baik yang competence-based training secara individual maupun yang community-based training secara kelompok, yang meliputi pra-survey, desain pelatihan berdasar standar aktual, pelaksanaan dan evaluasi, mulai kami uji cobakan. Kami melihat bahwa model pendekatan CPT di dalam pelatihan memberi peluang dan mendorong para instruktur untuk bekerja profesional dengan imbalan mendapat tambahan angka kredit. Seleksi calon peserta latihan di setiap kandidat mengikuti kriteria yang telah kami tetapkan di dalam rapat kerja daerah pada minggu yang lalu. Langkah baru operasi.